saya berdakwah bukan diperalat Prabowo. Saya yang memperalat Prabowo supaya Islam jaya di masa akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Di Indonesia agama Islam bukan ditolong, dijadikan sebagai alat politik. Betul apa betul? Lihat ya, saya sering bilang Islam itu, berulang-ulang saya katakan dalam dakwah saya itu, Islam itu ibarat buah, dia buah yang sedap, buah yang manis, buah yang nikmat, buah yang bergizi, tumbuh pada pohon yang subur, tumbuh pada pohon yang baik, di tanah yang subur. Itu Islam. Ada yang hanya memakan manisnya, ada yang merawat dan menanam pohon Islam. Siapa yang suka memakan manisnya itu? Itu yang di pokok-pokok kayu itu. Yang siang malam kacak pinggang, spanduk-spanduknya di. Itu maksud saya. Ah, itu yang suka makan manisnya. Enggak mau tahu dia, masyarakat mau jungkir balik. Masyarakat mau celaka, masyarakat mau binasa. Ditambah pula dengan ulama-ulama yang tidak amanah. Sibuk. Sudah ustaz, sudah ulama, sudah kiai mau jadi politikus. Kita kalau berkumpul di masjid begini, mulai dari pendakwah sampai kepada yang duduk jamaah, dengan segala macam kompetensi ilmu yang Allah berikan, itulah nikmat buah daripada Islam. Jangan berubah. Saya dari Kristen masuk Islam. Kompetensi saya dari kafir itu adalah pendakwah, pendeta. Begitu masuk Islam, ditawarkan jadi dosen saya enggak mau. Saya enggak mau. Ditawarkan jadi pengusaha saya enggak mau. Saya lanjutkan tugas saya. Kalau dulu membawa orang ke neraka, sekarang bawa orang ke surga. Enggak mau bergeser saya. Sama dengan Ustaz Abdul Somad. Subhanallah. Dia tahu bahwa dia tidak usah memakan manisnya. Posisi beliau adalah merawat dan menjaga pohon Islam ini. Tidak ada tendensi kami ini, enggak ada. Saya bukan Gerindra. Saya dukung Prabowo karena saya anak pensiunan tentara. Bapak saya pensiunan tentara. Perwira Seksi 1 Korem 131 Santiago Manado. Saya anak tentara, dukung tentara. Ada urusan apa? Politik katanya. Enggak ada politik. Saya bukan pendukung Prabowo. Kapan pernah saya jumpa Prabowo? Enggak ada itu. Hah? Saya berdakwah bukan diperalat Prabowo. Saya yang memperalat Prabowo supaya Islam jaya di masa akan datang. Subhanallah. Itu hadis Nabi mengatakan apa? Kalau pemerintah tidak adil, maka sebagian manusia akan memakan manusia lainnya bagaikan serigala memakan kambing. Sudah terjadi kan sekarang? NU, Muhammadiyah, Banser, FPI, bakar bendera Tauhid. Di Pekanbaru, hashtag 2019 ganti presiden, berhadapan dengan pemuda Pancasila, polisi dengan mahasiswa, mahasiswa takbir, masyarakat takbir, lempar batu, markas polisi, markas tentara, Allahu Akbar. Polisi tentara merasa diri Islam, ambil batu, Allahu Akbar. Orang kafir di pintu gereja, haleluya. Permainan siapa ini? Oh, ente baru belajar munafik, saya sudah pensiun. Jawabannya semua enggak jauh dari Al-Qur'an. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabia milatahum. Jadi enggak ada tuh orang Kristen itu baik sama orang Islam itu, enggak ada dalam kamus, enggak ada. Oh, itu tetangga saya orang Kristen, satu partai dengan saya orang Kristen. Betul. Baik dia, depan begini dia baik, di belakang dia habuk agama kita. Ente percaya? Bahkan ada yang sampai pergi ke gereja, Allahu Akbar, sorban 50 biji melintang di kepala. Penjilat, munafik, menjual-jual Islam untuk kepentingan politik. Islam diperjuangkan. Hah? Jadi ustaz, jadi pendakwah. Tegakkan Islam. Kalau ustaz enggak usah ngaku politikus. Kalau politikus enggak usah ngaku ustaz. Kemarin saya ceramah di Medan, ada teman saya mau calonkan diri jadi anggota DPR pusat. Memakai kata ustaz, saya bilang panitia jangan sebut ustaz. Dia kan sudah jadi wasit. Ustaz itu wasit. Petugas wasit, pemerintah, ulama, umaro adalah mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara, terutama agama. Sama dengan orang bilang Ambon pecah, Kristen dan Islam diadu domba, poso kacau. Dulu eskalasi konflik. Saya orang Manado, orang Sulawesi. Ambon pecah, Sulawesi poso pecah. Orang katakan perang agama. Siapa yang bilang perang agama? Kekacauan eskalasi konflik di Sulawesi dan di Maluku bukan perang agama. Kristen dan Islam dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Jadi kita umat Islam ini tinggal pilih, tinggal cerdas memahami realita. Oh, mana partai-partai yang tidak butuh orang Islam? Megawati kan ngomong begitu. Kami tidak butuh suara umat Islam, innalillahi. Ya sudahlah, kalau begitu jangan pilih. Oh ini ustaz, masalahnya saya sudah dikasih uang. Berapa? Kami dikumpulkan masyarakat, dikasih satu orang 1 juta, ambil. Ambil, kalau ada politikus kasih uang, ambil. Pura-pura lemes. Ah, iya ya, memang karet lagi murah. Kurang ini pak, 1 juta. Ustaz Yahya bilang katanya, kalau mau tusuk bapak 5 juta. Begitu dikasih uang, jangan pilih, tusuk yang lain. Mampus kau. Begitu. Mendewasakan para politisi. Supaya dewasa, jangan hanya memakan manis. Kita dalam keadaan begini memang lagi kehilangan logika sehat, logika berpikir kita sudah mulai menyimpang. Saya kemana-mana mengatakan, silakan. Yang pilih Prabowo silakan, yang pilih Jokowi silakan. Tapi saya lebih berat memilih Prabowo. Kenapa? Karena di sana satu, ada banyak orang-orang yang menista Islam. Katanya tidak butuh suara Islam. Jangankan antum orang Islam, orang kafir saja butuh suara umat Islam. Betul? Ini politisi-politisi kafir, mereka membutuhkan suara umat Islam. Nyosor kemana-mana bawa amplop. Bahkan ada yang antar tikar sembahyang di masjid sajadah. Begitu tidak lulus, diambil lagi itu sajadah. Innalillahi. Bahkan ada yang sampai ngutang berpuluh-puluh miliar di bank, tidak lulus jadi anggota parlemen. Gila. Ini wacana yang berkembang di publik. Jadi kalau berdakwah, melihat realitas yang terjadi, jawab, itu dakwah. Tapi kan di masjid ini ustaz, ya justru di masjid. Dakwah itu kalau enggak mau menjawab persoalan hidup, jangan pakai kata dakwah. Dakwah itu kan tuding. Ganti saja penataran. Dulu kita waktu sekolah ada penataran P4. Penataran pendidikan, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah itu, dirubah saja. Lalu kita main puji. Saya masuk Islam ini dengan pengorbanan yang luar biasa. Tidak gampang. Meninggalkan keluarga, meninggalkan jabatan sebagai rektor. Cuma satu saja kesalahan kami di Kristen sana. Tuhan kami naikkan pangkat, turun pangkat jadi orang. Orang naik pangkat jadi Tuhan. Hanya satu kesalahan itu di Kristen. Kalau kelakuan antara orang Kristen dan orang Islam cuma beda-beda tipis. Ada orang beragama Islam kelakuan kafir. Ada orang kafir kelakuan Islam. Hanya itu kesalahan kami. Tuhan, kami turunkan pangkatnya jadi kopral. Kopral, kami naikkan pangkatnya jadi jenderal. Nah itu. Yesus Kristus. Bagi umat Islam adalah Nabi Isa. Nabi. Bagi orang Kristen adalah Tuhan. Sekarang pertanyaannya. Saya sekolah sampai kepada tingkat doktoral. Saya bertanya. Apakah betul itu adalah Isa Al-Masih? Bukan. Yang disembah, yang diyakini oleh orang Kristen itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah Nabi yang tidak dapat divisualisasikan, baik dalam bentuk gambar maupun foto. Masuklah ke rumah-rumah orang Islam atau ke masjid sampai di Makkah Madinah, ada enggak foto Nabi Muhammad yang kita lihat? Atau maulud Nabi, ada enggak foto Nabi Muhammad yang terpampang di masjid? Kenapa Nabi Muhammad tidak ada fotonya? Karena di zaman beliau memang tidak ada tukang. Di zaman Nabi Isa, 576 tahun sebelum Nabi Muhammad, ada fotonya enggak? Nabi Muhammad saja tidak ada foto, bagaimana mungkin Isa ada? Foto siapa itu? Bule dari mana yang kemudian jadi itu Tuhan? Ternyata bule itu namanya artis Hollywood yang bermain pada film The Passion of the Christ. Penderitaan Kristus. Nah ini umat Islam sudah salah memahami. Dia anggap itu Isa. Ketipu semua kita ini. Iya. Datang orang-orang munafik. Oh iya ya. Kamu Nabi Isa. Saya Nabi Muhammad. Tidak sah iman Islam ibu bapak. Kalau tidak beriman kepada salah satu Nabi yang diutus oleh Allah. Yaitu Nabi Isa. Yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad, Nabi Isa. Bagaimana mungkin Nabi Isa di gereja sana?